Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Meidiana Hutomo bisa kembali lagi bersama Anda lewat acara Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Ali Imran. Pada episode ini, kami akan menggali makna yang terkandung dari ayat 185 Surat Ali Imran dan ayat-ayat selanjutnya yang antara lain akan membahas tentang kematian yang kedatangannya sudah pasti bagi semua makhluk hidup dan juga akan ada bahasan tentang ujian dalam kehidupan ini. Saya ditemani Majelis Taklim An-Nur Bintaro dan Majelis Taklim Nur Ala Nur Pesona Kayangan Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menemani kami di sini dan juga narasumber kami seperti biasa Bapak Kurais Zihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kurais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas soal kematian Pak. Oke. Takut mati ya? Takut Pak saya. Tidak usah takut. Mari kita lihat. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Saya berpagi-pagi akan berkata begini. Semakin banyak yang terlibat dalam musibah, dalam kesedihan, dalam hal yang tidak diinginkan, semakin ringan dia dipikul. Ya. Semakin banyak yang terlibat dalam kegembiraan, semakin besar rasa gembira itu. Iya. Kalau cuma satu orang yang kebakaran rumah sedih sekali dia. Tapi kalau banyak, jadi jangan terlalu risau kalau ya kan semua kita bakal mati. Apalagi kalau mau mendapatkan kesempurnaan wujud Anda harus mati. Kita ini seperti sekarang ini, seperti anak ayam yang masih dalam telur. Dia baru sempurna jadi ayam, kalau dia keluar dari kulit telur itu. Ya. Kita juga baru bisa sempurna kalau kita keluar dari dunia ini, yang bentuknya lonjong seperti telur. Kita kembali ke ayat kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Kita lihat. Orang yang hidup di dunia ini. Sudah menerima ganjaran amalannya atau belum? Paling tidak kita berkata. Ada orang berbuat baik. Dapat ganjaran buruk di dunia. Ada orang yang baik-baik masuk penjara ya. Nah, ada juga orang yang berbuat jahat justru senang hidupnya. Perlu enggak ada satu hari di mana keadilan itu kita perlu, ya kan? Kita belum dapat semua ganjaran kita. Allah mengingatkan ganjaran balasan itu baru sempurna di akhirat nanti. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya saja tidak lain disempurnakan balasan amal-amal kamu di hari kiamat. Tidak kurang. Okay. Ada ulama memahami ayat ini dalam arti. Kita lihat. Yang sudah mati akan mendapat ganjaran dan balasan. Tetapi kesempurnaan ganjaran dan balasan itu nanti hari kiamat. Nah, saya beri contoh. Kita sekarang hidup satu fase nih hidup. Ya, mati satu fase lagi. Kita orang katakan di alam kubur. Di alam barzakh. Habis itu kiamat. Alam raya hancur. Kita bangkit dari kubur. Ada perhitungan. Ketika itulah sempurna ganjaran dan balasan. Ini berarti di kubur itu sudah ada balasan atau belum? Nah, inilah yang dijadikan alasan oleh ulama bahwa sebenarnya di kubur sudah ada panjar. Tapi belum sempurna. Sudah ada panjar. Orang yang dikubur dia sudah lihat tempatnya. Oh, itu saya di sorga nanti, itu rumah saya. Kapan kiamat ini? Orang yang di neraka sudah lihat. Oh, itu nanti saya di sana. Tapi itu belum disiksa secara sempurna. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hari kiamat baru sempurna. Itu maksud ayat kita ini. Selanjutnya. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Zuhziha. Saya mau beri gambaran tentang zuhziha. Kalau ada anak umur katakanlah 12 tahun atau 10 tahun mau menggerakkan meja ini, sulit enggak? Dia gerakkan dengan ini bisa gerak sedikit kira-kira ya. Itu namanya zuhzih. Jadi siapa yang digerakkan walau sedikit sehingga terhindar dari neraka, maka dia telah beruntung. Maka dia telah masuk surga. Fah. Nah, oke. Kita beri gambaran. Katakanlah dari sini sampai di sini neraka. Ada orang di ujung sini. Disingkirkan dengan susah payah ini sehingga hanya satu jengkal dari neraka. Itu udah untung Anda. Apalagi yang bisa ke sana. Faman zuhziha 'anil nar, karena di sana kan cuma ada dua tempat toh. Surga, kalau sudah tidak di neraka walau sedikit, pinggiran surga aja udah syukur. Ya. Iya. Enggak usah di tempat yang tinggi. Faqad faza. Maka dia telah beruntung. Dalam bahasa Al-Qur'an, faza itu artinya diampuni dosanya dan masuk surga. Itu sebabnya kita kalau berkata habis lebaran atau lebaran minal aidin wal faizin, semoga kita termasuk orang yang kembali kepada fitrah, dan al faizin semoga kita termasuk penghuni sorga. Itu artinya. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tidak lain kecuali kesenangan sementara yang cepat hilang, tetapi sering menipu. Ya, sering menipu. Ada juga yang mengartikan mata itu adalah hal-hal sederhana, periuk, piring, itu mata namanya. Dunia itu kayak gitu, bukan kayak berliannya ibu-ibu ini. Cuma piring, periuk dan dunia seperti itu. Kehidupan dunia ini tidak lain kecuali mata. Kehidupan yang senang tetapi sifatnya sementara. Gampang diperoleh tapi gampang juga hilangnya. Karena dia tidak. Itu gambaran kehidupan dunia. Baik, saya kira. Ya, gambaran hidup di dunia tadi sudah dijelaskan dan memang ada kaitannya dengan kematian yang sudah pasti akan datang menimpa semua makhluk hidup. Dan apa saja ujian yang akan kita alami di dunia ini akan kami lanjutkan setelah pesan berikut. Tafsir Al-Misbah tadi sudah bicara soal kematian yang pasti dan sekarang tentang ujian yang dialami makhluk hidup di dunia ini. Apa saja, Pak? Baik. Siapa yang disingkirkan, dielakkan sedikit dari neraka, sudah beruntung masuk surga. Tapi jangan duga gampang masuk surga. Kalian diuji. Syukur Tuhan membocorkan ujiannya. Kalian diuji menyangkut harta dan jiwa kalian. Itu kan sudah diberitahu toh? Ujiannya ini, soal ujiannya menyangkut harta, jiwa dan lain-lain. Kita baca ayatnya. Wala tublaunna fi amwalikum wa anfusikum kamu pasti akan diuji menyangkut harta benda kamu. Bisa jadi hilang, iya. Bisa jadi rumahnya terbakar. Bisa jadi mobilnya ketabrak. Ada lagi yang lain. Diuji juga, keluarkan zakat atau tidak. Itu ujian tuh. Mau bersedekah atau tidak. Itu semua menyangkut harta, ujian. Wa anfusikum, jiwa kamu juga. Boleh jadi kamu sakit. Boleh jadi kamu luka. Boleh jadi kamu tersinggung. Ya toh? Terus mau dilihat ini sabar orang ini atau tidak. Itu ujiannya ada, itu hal-hal seperti itu. Jadi kalau orang sadar tentang ujian ini, dia udah siap. Oh, ini saya lagi diuji nih. Kata Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani. Ini semua ini adalah anugerah Allah untuk menguji saya, apa saya bersyukur atau tidak. Kamu pasti diuji. Baru ada yang lebih besar dari ujian harta untuk orang beriman, dari ujian jiwa untuk yang beriman, yaitu apa? Kita dengarkan. Wala tasma'unna minal ladhina utul kitaba min qablikum wa minal ladhina asyraku adan kathira. Kamu akan dengar dari ahlul kitab, orang-orang sementara, orang Yahudi dan orang Nasrani dan orang-orang musyrik, gangguan yang banyak. Itu kemarin-kemarin itu Nabi Muhammad dilecehkan, ya. Itu salah satu, pasti dengar. Orang yang tidak sabar bertindak secara keliru. Mau diuji kita, itu ujian kita, itu selalu begitu. Adalah yang melecehkan Quran, ada yang injak Quran. Semuanya ada caranya untuk menghadapinya. Untuk menghadapinya itu yang pertama, kalau ayat kita ini, wa in tasbiru, tahan emosi. Jangan emosi menghadapi itu. Emosi bakar yang tidak bersalah pun. Itu enggak benar. Tar. Watattaqu, dan bertakwa, menghindar dari segala yang bisa membawa bencana buat kamu. Ikuti tuntunan agama. Bagaimana menghadapi semacam itu. Ujiannya di situ. Ada kan orang karena ghirah agamanya begitu besar, meluap-luap, justru melanggar agama. Itu namanya dia tidak sabar, itu namanya dia tidak bertakwa. Fa inna dzalika min azmil umur. Diakui bahwa memang itu sulit. Apalagi kalau sudah menyangkut agama, itu terlalu sulit. Karena agama itu berkaitan dengan hati, emosi. Gampang, saya tidak tersinggung, kita tidak tersinggung kalau ada orang yang berkata pendapat Anda keliru. Tapi begitu ada yang berkata agama Anda keliru, tersinggung kan? Oh, itu luar biasa. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu ditekatkan hati agar tidak melanggar. Fa inna dzalika min azmil umur. Bersabar dan bertakwa menghadapi gangguan ini memerlukan tekad yang kuat. Mungkin kalau cuma harta tidak sebesar itu tekad kita. Udah deh, gampang diganti lagi. Gampang cari lagi. Oke, kita lanjutkan. Wa idz akhadzallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu linnasi wa la taktumunahu. Renung-renungkanlah ketika Allah mengambil perjanjian dari ahli yang diberikan kitab suci. Bahwa perjanjiannya itu antara lain apa? Kamu harus mengakui bahwa Allah Maha Esa. Kamu harus mengakui bahwa saya akan mengutus seorang nabi, kelak nabi terakhir. Allah sudah mengambil perjanjian dari mereka itu bahwa latubayyinunnahu linnasi wala taktumunahu. Kamu harus menjelaskan kepada masyarakat tentang apa yang kamu terima itu. Dan jangan kamu menyembunyikannya. Nah, ini sebagian orang Yahudi, sebagian orang Nasrani, dia sembunyikan itu. Dia sudah tahu Nabi Muhammad ini, dia sembunyikan. Dia tidak mau. Latubayyinunnahu linnasi wala taktumunahu. Kamu tidak menyembunyikannya. Fanabazuhu wara'a zuhurihim. Lalu mereka melemparnya ke belakang mereka. Kalau dilempar ke depan masih bisa dilihat ya. Kalau dilempar ke belakang, udah ditinggal sama sekali. فَنَبَذُوهُ وَرَأَ ظُهُرِمْ وَاشْتَرَوْ بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. Mereka menggantinya dengan sesuatu yang tidak ada artinya. Sungguh buruk apa yang mereka gantikan. Ya. Kan kita lanjutkan lagi pembahasan ini. Tetap bersama kami pemirsa di Tafsir Al-Misbah. Sampai pada penjelasan ayat 187 surat Ali Imran dan sekarang akan dijelaskan ayat berikutnya 188. Baik. Ayat berikutnya, la tahsabannalladzina yafrahuna bima utu wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal adab. Ini ada kisahnya. Nabi atau sementara kaum muslimin pernah bertanya kepada orang Yahudi. Bertanya suatu pertanyaan. Dijawab, tapi jawabannya salah. Karena dia sembunyikan. Begitu dijawab dengan jawaban yang salah, mereka senang. Wah, saya udah jawab. Tetapi walaupun jawabannya salah, dan mereka sudah senang, mereka masih mau lagi dipuji. Turun ini ayat mengecam mereka. Sebentar kita akan lihat. Hal yang kedua kita lihat. Hal yang kedua juga terjadi. Ada orang-orang. Orang-orang munafik di zaman Nabi. Diajak pergi berjihad, berperang. Terus dia ajukan alasan. Waduh saya gak bisa, saya ada ini. Diizinkan oleh Nabi. Diizinkan oleh Nabi, dia senang. Dapat izin, senang gak ikut berperang. Tetapi mereka walaupun demikian, mau dianggap sebagai pejuang. Mau dipuji. Ini kira-kira kayak pahlawan kesiangan nih. Jangan anggap itu baik buat mereka. Nah, kita lihat ayatnya sekarang. Ya. Kita bisa ini walaupun peristiwanya sudah terjadi lama, ada sebab dari turunnya ayat ini, tapi karena redaksinya bersifat umum, itu mencakup kita sampai sekarang dan akan datang. Dan boleh jadi mencakup kasus-kasus lain. Kita akan ambil beberapa kasus. Janganlah kamu menduga orang-orang yang senang bergembira dengan apa yang diberikan kepadanya. Orang Yahudi, kalau kita lihat, senang dengan apa yang diberikan kepadanya dari pengetahuan Tuhan. Tapi dia sembunyikan. Okay. Bisa juga begini. Janganlah kamu menduga orang-orang yang diberikan sesuatu dalam kedurhakaan. Saya beri contoh, yang paling banyak sekarang. Ada orang yang diberi duit pelan-pelan dari belakang. Disogok. Senang gak dia? Senang. Jangan duga kesenangannya itu baik buat dia. Ya kan? Atahsabannalladzina yafrahuna bima utu wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka senang untuk dipuji padahal mereka tidak melakukan apa-apa. Jangan sekali-kali menduga bahwa mereka itu akan terhindar dari siksa di hari kemudian. Oh, ini bahayanya ini ya. Banyak orang, dia mau dipuji, mau dianggap baik, dia tidak kerja apa-apa. Banyak orang yang senang, saya sudah dapat sekian. Senang, bergembira. Jangan anggap kegembiraannya itu wajar. Mestinya justru dia sedih. Karena apa? Jangan anggap mereka itu akan terbebaskan dari siksa. Bagi mereka, siksa yang pedih. Nah, baru diakhiri kita punya bahasan hari ini, walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Saya sudah berapa kali menguraikan dalam acara kita ini arti lillah. Biasanya itu lillah diartikan apa itu? Milik Allah. Ya, sebenarnya bukan hanya milik Allah. Langit dan bumi itu diciptakan Allah, dimiliki Allah, dan diatur oleh Allah. Itu artinya lillah. Karena bisa saja ada orang yang mencipta sudah bukan miliknya. Ya. Meja ini ada yang ciptakan. Yang ciptakan sudah tidak jadi miliknya. Ya. Nah, ada orang mencipta, dia yang miliki, tetapi dia tidak atur, dia tidak kelola, orang lain yang kelola. Nah, di sini lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah karena dia yang penciptanya, dia yang memilikinya, dia yang mengaturnya segala apa yang di langit dan di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Saya ingin terangkan ini. Ini banyak orang yang keliru. Allah bisa melakukan apa saja. Iya. Tidak ada yang dia tidak bisa lakukan. Betul. Oke, kita lihat lain. Ini kesalahannya di sini. Allah bisa menciptakan Tuhan seperti dia. Bisa enggak? Ya kalau begitu tidak segala sesuatu dong dia bisa. Itu sebabnya ada dalam bahasan tauhid, akidah, ada hal-hal yang mustahil bagi Tuhan. Iya kan? Jadi jangan segala sesuatu ini. Ada hal-hal yang mustahil bagi Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin wujud. Memang dalam hidup ini kita bisa bagi tiga. Apa yang tergambar dalam benak kita. Kalau saya berkata si A, saya bisa berkata A itu bisa ada, bisa tidak ada. Iya. Anak itu bisa ada, bisa tidak. Nah, menghimpun dua hal yang mustahil. Atau saya berkata, saya sekarang di sini di studio, saya juga ada di rumah. Bisa enggak itu? Itu mustahil. Ada wujud dua Tuhan, mustahil atau tidak? Mustahil ada dua itu. Itu tidak bisa tergambar wujudnya dalam benak. Yang ketiga, yang wajib mesti ada, tidak bisa dia tidak ada. Apa itu yang mesti ada, tidak bisa tidak ada? Allah. Satu-satunya yang mesti ada, tidak bisa tidak ada adalah Allah. Selain dari itu, ada yang mustahil, tidak mungkin ada. Tidak mungkin ada dua Tuhan. Ada yang boleh jadi ada, boleh jadi tidak. Jadi kita harus pahami Allah maha kuasa atas segala sesuatu dalam pengertian itu tadi. Oke. Ya, semakin paham kita semua ya Pak ya. Hmm. Baik pemirsa, setelah jeda berikut kami akan kembali lagi dengan segmen interaktif. Studio kami bersama Bapak Quraish Shihab, silahkan. Pak Quraish, kadang-kadang saya mendengar orang menyatakan, wah kematian saya belum sempurna, makanya ruhnya gentayangan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana harusnya disempurnakan kematiannya itu gitu? Mohon penjelasannya Pak. Boleh jadi maksudnya begini, yang saya biasa dengar ya, yang saya biasa dengar, ada orang mati. Lantas dia anggap boleh jadi usianya belum sempurna, jadi rohnya gentayangan, begitu. Itu tidak ada, yang pertama tidak ada orang yang meninggal yang tidak sempurna ajalnya. Semua sempurna. Yang kedua, tidak ada itu istilah roh gentayangan. Ada di sinetron ya, Pak Quraish. Adanya di sinetron. Di sinetron ya betul. Ya. Semua dia ke alam barzah. Kalau ada yang merasa seseorang diganggu atau ini, itu setan itu atau ilusi yang bersangkutan, ya kan? Itu yang saya pahami. Ya. Tidak ada itu. Berikutnya. Saya pernah membaca hadis. Allah ketika mencintai hambanya, maka akan mengujinya. Bagaimana kita membedakan apa yang menimpa diri kita itu termasuk ujian, azab, teguran? Mohon penjelasannya, Pak. Allah ketika mencintai hambanya, dia uji. Ini kita pahami dulu ini. Ada satu mahasiswa sudah lama menunggu mau diuji supaya dia dapat gelar. Iya. Kalau saya tidak uji-uji dia, bagaimana itu? Dia senang ya kalau mau diuji. Kapan Pak saya diuji? Kapan saya diuji? Karena dia sadar bahwa dengan ujian itu dia bisa mendapat kedudukan lebih tinggi. Nah, orang beriman begitu. Saya diuji, ini saya mau naik kelas nih. Itu satu. Nah, yang kedua, sisi kedua dari pertanyaan Ibu itu begini. Kita untuk mengetahui ini siksa, ini ujian, ini cobaan, ya toh, lakukan introspeksi. Tanya, saya apa salah saya? Ya, saya paling senang sekarang ini memberi contoh, misalnya ada orang jalan di jalan, udah di jalan yang benar, udah di apa namanya sesuai dengan peraturan, tiba-tiba dia ketabrak. Selama ini salatnya baik, ininya baik, itu bukan siksa. Itu ujian buat dia atau ujian buat orang lain melalui dia. Saya kira begitu. Jadi introspeksi. Kalau mau tahu, introspeksi. Okay. Pak Kurey, jadi kalau misalnya seorang hamba itu tidak diuji-uji sama Allah, berarti itu sama juga dengan Allah tidak sayang atau tidak cinta? Bagus. Dari satu sisi, tidak ada orang yang tidak diuji. Itu satu. Hanya ada orang yang ujiannya itu mudah sekali, ada orang yang ujiannya sulit sekali. Itu disesuaikan dengan kondisi orang itu. Nah, yang ketiga, ujian menyangkut kesenangan itu lebih susah daripada ujian menyangkut kesusahan. Karena orang yang susah otomatis ingat Tuhan, orang yang senang lupa Tuhan. Semua diuji, semua diuji. Ya, silakan Ibu. Ustadz, perdebatan agama akan menyebabkan emosi. Bagaimana cara kita menyikapinya? Terima kasih Ustadz. Yakinlah bahwa kalau sudah menyangkut agama, Al-Quran melarang kita untuk emosi. Jangan emosi. Lakum dinukum waliyadin. Silahkan laksanakan. Jangan berkata kepada non-muslim bahwa agama kamu salah, agama saya benar. Jangan. Qul inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada non-muslim, kami atau kamu yang benar atau yang salah. Maksudnya apa? Boleh jadi kami benar, boleh jadi kami salah. Boleh jadi kamu benar, boleh jadi kamu salah. Nanti di hari kemudian Allah yang menetapkan siapa yang salah. Itu ajarannya. Walaupun kita ke dalam harus yakin, saya benar. Tetapi saya benar jangan ucapkan pada orang lain. Supaya tidak emosi. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbullaha adwan bighairi. Jangan memaki sembahan-sembahan orang yang disembahnya selain Allah, karena itu mengundang emosi mereka sehingga dia juga maki Tuhan. Itu dilarang emosi. Saya kira begitu Bu ya. Okay. Pembahasan ini semakin hangat, tapi kami akan jeda dulu sejenak sebelum kami lanjutkan kembali. Sampai di bagian akhir program Tafsir Al-Misbah, dan ini adalah sesi terakhir juga untuk tanya jawab. Silahkan Ibu. Pak Ustaz, salah satu bentuk ujian adalah apabila ketika orang yang melecehkan agama kita, Rasul akan marah. Bagaimanakah Rasulullah mengekspresikan marahnya itu? Macam-macam. Ya. Terkadang beliau diam, terkadang beliau tegur, bahkan pernah beliau membunuh. Nah, tapi itu semua disesuaikan dengan tempatnya. Ini yang kita mau tahu ya. Jangan lantas berkata bahwa Islam itu nerima aja. Dalam perang Uhud ada seorang namanya Abu Amir Al-Fasik menggali lubang. Rasul jatuh di lubang itu. Terus datang seorang berkata, mana Muhammad, saya mau bunuh dia. Ada sahabat Nabi di sebelahnya. Nabi mengambil tombaknya sambil ini. Orang itu mendapat kehormatan dibunuh oleh Nabi. Kalau marah, karena itu sudah pada tempatnya. Karena itu dalam perang, sudah bermaksud membunuh. Nah, tetapi dalam banyak kasus, Nabi kalau disinggung pribadinya memaafkan. Tetapi kalau disinggung agama, beliau itu sangat marah, lalu menyesuaikan bentuk amarahnya itu dengan kondisi yang dihadapi. Di sini kondisi yang dihadapi kondisi perang. Memang saling bunuh-membunuh. Tapi kalau bukan kondisi perang, barangkali ditegur, barangkali dimarahi, dan lain-lain sebagainya. Saya kira begitu, Bu, ya. Oke. Lanjut, Ibu. Terima kasih, Ustadz. Saya pernah mendengar penjelasan bahwa tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan. Pertanyaan saya, mohon penjelasan Ustadz, sampai batas mana batasan kesombongan tersebut? Ada, baik, yang pertama dulu, kita ingin fahami dulu itu hadis. Orang yang masuk surga itu tidak sombong. Jadi kalau ada kesombongannya, dia mati, ini dicuci dulu dia. Biar sombongnya hilang, baru dia masuk ke surga. Bagaimana cara pencuciannya? Boleh jadi salah satunya adalah masuk neraka dulu. Iya kan? Atau bisa juga diartikan, arti yang kedua, tidak masuk surga dalam rombongan pertama. Nah, jadi dicuci dulu, ditunggu dulu, kamu sebentar ya baru masuk. Nah, itu pengertian hadis itu. Nah, yang kedua, apa sih sombong itu? Ada seorang sahabat bertanya pada Nabi, wahai Nabi, saya senang pakaian saya itu gagah, sepatu saya itu gagah melebihi dari orang lain. Apa itu namanya sombong? Nabi berkata, bukan sombong. Sombong itu adalah mengambil hak orang atau menutup mata dari hak orang. Mengingkari hak orang, itu sombong. Ada satu orang terhormat, satu orang katakanlah punya kedudukan yang tinggi, saya tidak punya kedudukan. Itu saya sombong namanya. Gitu. Ada satu orang yang mestinya mendapat penghormatan, saya tidak hormati. Itu sombong namanya. Jadi mengingkari hak orang, tidak mengakui apa yang mestinya diakui, itu sombong. Saya kira itu definisi sombong. Ya, selanjutnya. Pak Quraisy, ya. Di dalam ayat 185 terdapat kalimat fakot fa'aza. Apa fakot fa'aza? Apa arti perbedaan dari fa'aza dan aflaha yang artinya adalah sama-sama keberuntungan? Oh, faza dan aflaha. Faza dan aflaha. Tadi saya sudah terangkan. Kalau faza dalam bahasa Al-Quran adalah hasilnya itu masuk sorga, diampuni dosanya. Kalau aflaha, itu dalam satu episode saya pernah jelaskan juga, saya katakan itu seakar dengan kata falah. Falah itu petani. Nah, kita lihat petani. Apa yang ditanam oleh petani itu sebenarnya yang dia harapkan tumbuh. Ya. Dia tanam benih tomat, dia dapatkan apa? Tomat. Dia tanam apel, dia dapat apel. Kalau begitu falah adalah memperoleh apa yang dia harapkan. Orang yang sholat, orang yang berdoa secara tulus kepada Allah, berusaha, itu dia akan memperoleh apa yang diharapkan. Mau harap apa? Mau harap apa saja pokoknya. Nah, jadi sudah mendapat pahala, dapat. Mau terhindar dari neraka, dapat. Mau dapat duit, dapat. Mau dapat ini, dapat. Itu namanya beruntung memperoleh apa yang diharapkan. Beda kan? Oke. Okay. Ya. Jadi pagi hari ini kita tuntas ya membicarakan tadi soal kematian yang sudah pasti dan juga ujian dalam kehidupan ini. Intisari lainnya apa, Pak? Saya kira kalau kita mau sarikan bagaimana ya, yang pertama tidak ada orang yang tidak mati. Ya. Jadi setiap orang siap-siaplah untuk itu. Ya. Tidak ada sesuatu yang pasti, kata Sayyidina Ali, yang saya lihat seakan-akan tidak pasti, seperti kematian. Tidak ada sesuatu yang akan lenyap, tetapi seakan-akan akan kekal, seperti dunia. Nah, itu satu. Ya Allah mengingatkan semua akan mati. Yang kedua, semua pasti mengalami ujian. Tidak ada orang yang tidak diuji. Hasil ujian itu diumumkan di akhirat, bukan di dunia. Oke. Yang ketiga, akan ada gangguan terus-menerus dari musuh-musuh Islam. Kita diperintahkan untuk menahan emosi, sabar, sambil memperkuat diri agar terhindar dari gangguan orang lain. Yang terakhir, saya kira apa? Jangan bergembira dengan apa yang Anda peroleh secara tidak sah. Jangan menuntut dipuji atas sesuatu yang tidak Anda kerjakan. Itu kesimpulannya. Terima kasih Pak Kurai Sihab. Dan pemirsa, dengan mengingat kematian, marilah kita sama-sama berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Sampai di sini dulu program kami. Insya Allah esok dini hari kami akan kembali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari, mendaki, dan berduri.